Baik, selanjutnya kita akan masuk ke masalah sujud. Ada beberapa sujud yang perlu dibahas. Yang pertama adalah sujud syukur. Sujud syukur. Syukur adalah istilah yang digunakan atau kata kunci untuk menambah nikmat. Siapa yang mau tambah nikmat? Satu kata kunci, passwordnya cuma satu. Syukur. La in syakartum la azidannakum. Selesai. Kalau kalian syukur, apa itu syukur? Kalimat sederhananya alhamdulillah. Maka pasti aku akan tambah. Itu kata kuncinya. Syukur bisa dikerjakan dengan beberapa cara. Yang pertama, yang paling sederhana adalah mengucapkan alhamdulillah dalam segala keadaan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Habis makan, habis minum, bangun tidur, ya mau datang dari luar rumah, semua doanya alhamdulillah kan. Habis makan, habis minum, alhamdulillahilladzi at'amanihi wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan, minum tanpa ada daya dan upaya dariku. Siapa yang makan dan minum dengan habis itu baca doa ini? Saya kadang-kadang kalau lagi kumpul sama teman-teman, lagi makan rame-rame, saya bilang, siapa yang mau sudah kenyang, makanannya enak, minumannya enak, diampuni lagi dosanya. Iya mau Ustaz. Baik, ada hadis Nabi SAW. Siapa yang membaca setiap habis makan dan habis minum, alhamdulillahilladzi at'amanihi. Dalam riwayatnya dikatakan, at'ama, alhamdulillahilladzi at'amana. Kemudian di riwayat dikatakan warazakanihi, riwayat lain warazakana min ghairi haulin minna wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan dan minum ini, gitu kan, tanpa ada daya dan upaya dari kami, maka Allah akan ampuni dosanya yang lalu. Pengampunan dosa luar biasa. Bangun tidur juga mengucapkan alhamdulillah, banyak sekali kan gitu. Seperti dikatakan alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah dikembalikan. Masuk ke dalam rumah juga sama. Ya, kita mengucapkan alhamdulillah, bismillah kharajna wa bismillah walajna wa rabbina tawakkalna. Ya. Ini juga termasuk doa-doa yang dianjurkan dibaca dan cukup banyak. Ini pertama. Jadi syukur bisa diucapkan dengan kalimat alhamdulillah. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara mengeluarkan sebagian dari nikmat itu untuk orang lain, baik dalam bentuk materi. Kita diberikan makanan, bagi dua, kasih fakir miskin, dikasih uang, dikeluarkan aplikasi, dibagi rezeki itu kepada orang lain. Ada informasi kita dapatkan, diajarkan kepada orang lain, itu bentuk syukur. Ya, ini juga termasuk bentuk syukur. Kemudian yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberi. Ini juga termasuk bentuk syukur. Yang pertama kita sendiri yang mengucapkan. Yang kedua tadi apa? Ya, aplikasikan. Ya, jadi apa yang kita dapatkan dibagi dua dengan orang-orang lain, gitu kan? Sebagaimana pernah dinukil dalam hadis Bukhari, pernah ada dua orang dari Bani Israel dulu punya dua kebun. Masing-masing punya kebun, maaf. Dua orang punya, masing-masing punya kebun kurma. Kemudian yang satu pada saat lagi mau menggarap kebunnya, ada awan di atas kebunnya lewat, terdengar suara yang berbicara, tuangkanlah hujan di kebunnya fulan, kebun tetangganya. Lalu dia penasaran, suara dari mana? Kok ada suara dari langit dia dengar? Lalu dia datangi kebun temannya di sebelah, ternyata awan itu memang mampir di atas kebunnya, kemudian turun hujan di kebun temannya tadi. Dan ini hadis Bukhari. Setelah selesai turun hujan, yang tetangganya tadi dengar suara itu datang ke temannya, lalu tetangganya lalu bertanya, apa yang kamu lakukan dengan kebunmu? Apa yang dia bilang? Kebun ini, ya, dia bilang, sampai saya mendengar ada suara dari langit mengatakan turunkanlah hujan di kebunmu, dan memang turun hujan di kebunmu, tapi kebun saya tidak. Dia mengatakan, saya membagi hasil daripada kebun ini menjadi tiga. Sepertiganya dari keuntungan saya kembalikan ke modal, sepertiganya saya gunakan untuk kebutuhan keluarga saya, sepertiganya saya infakkan di jalan Allah. Dibagi, berbagi dengan orang, Allah akan hitung sebagai bentuk syukur. Jadi tidak selamanya hanya pengucapan, tapi pengucapan, aplikasi atau membagi apa yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man lam yashkurun nas, la yashkurullah. Siapa yang belum berterima kasih pada manusia yang memberikan dia sesuatu, berarti dia belum berterima kasih pada Allah. Ini juga termasuk bentuk syukur. termasuk bentuk syukur. Ini semua harus dialokasikan ya, dijalankan. Kemudian yang keempat, ini yang kita bahas dengan cara sujud syukur. Sujud syukur. Dan ini yang paling sering Nabi SAW kerjakan. Yang paling sering Nabi SAW kerjakan. Juga tadi poin ketiga, masalah mengucapkan terima kasih kepada orang. Usahakan ya, jemaah sekalian, mulai hari ini kalau Anda belum terbiasa, ubah. Nggak usah bilang terima kasih lagi. Juga ada kadang-kadang kalau yang sudah hadir pengajian selalu bilang syukran. Sama artinya terima kasih. Saya sarankan ubah menjadi apa? Jazakallahu khairan. Kalau itu laki-laki, kalau perempuan, jazakillahu khairan. Ini kalimat yang luar biasa. Kata Nabi SAW, siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebaikan itu. Dan kalau dia tidak mampu, tidak punya, maka ucapkanlah jazakallahu khairan. Itu sudah cukup balasan dari Allah untuknya, untuk orang yang telah membantu. Ya, kita ucapin. Dalam hadis lain dikatakan, kalau seandainya orang yang mengucapkan dan orang yang menerima kalimat jazakallahu khair tahu apa yang Allah janjikan, maka mereka tidak akan pernah berhenti saling mengucapkan satu sama yang lain. Jadi kalimat itu besar sekali bobotnya. Ubah mulai sekarang. Ya, kepada istri, saya terapkan pada istri saya katakan jazakillahu khair, selalu saya terapkan. Pada anak saya masih kecil umur 3 tahun, 4 tahun pun saya selalu mengatakan ya jazakillahu khair kepada anak perempuan saya selalu ucapkan, dan alhamdulillah dia terbiasa juga dengan kakaknya berbicara seperti itu. Ini satu hal yang sangat positif ya. Kemudian kita kembali kepada sujud syukur. Dikatakan di sini oleh penulis, jika seorang muslim mendapatkan suatu nikmat, misalnya memperoleh sesuatu yang diinginkannya atau terhindar dari musibah. Tidak selamanya nikmat yang kita dapatkan, tapi terhindar dari musibah adalah sebuah nikmat juga. Hendaklah ia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia nikmatnya. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sesuatu yang membahagiakannya atau menyenangkannya, maka beliau bersujud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu, saat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Man shalla alaika salatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang membacakan salawat kepadamu satu kali saja Muhammad, niscaya Allah akan memberikan salawat, mencurahkan rahmat, mengampuni dosa, memberikan memberkahi hidupnya. Orang yang membaca salawat padamu satu kali, 10 kali. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam segera sujud syukur kepada Allah. Sebagaimana riwayat sahih disebutkan oleh Imam Ahmad. Juga dalam hadis Bukhari dikatakan, Nabi SAW setiap kali menerima berita gembira, langsung sujud. Langsung sujud syukur. Cari arah kiblat, sujud syukur. Kalau lagi di mobil, arah mana saja. Lagi nyetir mobil, dapat berita. Alhamdulillah ada berita begini, langsung alhamdulillah. Niatkan mata kita sujud, sudah cukup. Nggak ada masalah. Sujud syukur, semampunya. Kalau mau nanti tiba di rumah baru sujud, silahkan. Dan sujud syukur tidak butuh wudu. Tidak harus orang dalam keadaan suci. Ya, boleh. Jadi tidak dalam sujud. Bahkan wanita, kata para ulama fikih, wanita haid dan nifas boleh sujud syukur. Sementara mereka tidak boleh sholat, gitu kan? Tapi mereka boleh sujud syukur, bahkan dianjurkan dalam setiap keadaan. Dan berapa banyak jemaah sekalian kesempatan kita untuk panen pahala sujud syukur ini, ya setiap harinya. Pasti kata para ulama, setiap hari ada berita senang yang kita dapatkan dan mungkin bisa ada cobaan. Ya, mungkin bisa ada cobaan. Misal kita mau ketemu sama teman saja dan berhasil ketemu, itu sudah semua nikmat. Mestinya kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang kita mau sujud syukur nanti kalau dapat uang 1 miliar. Padahal sebenarnya kita tidak akan pindah ke nikmat yang lebih besar sebelum kita syukuri nikmat yang lebih kecil dulu. Baru Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang lebih besar.